Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilah فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله فيكم. قال الإمام البخاري rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Bukhari semoga Allah merahmati beliau, babun bay'ul khadim minal a'rab, bab menjual tayyib budak dari orang-orang Arab, orang-orang Arab Badui. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga maksud dari beliau menyebutkan bab ini, barakallahu fikum, apakah tindakan yang demikian diperbolehkan? Ya. Ketika seorang tuan menjual budaknya kepada orang Arab Badui. Minal ma'ruf merupakan perkara yang diketahui untuk orang-orang Arab, ya, orang-orang pedalaman itu dikenal dengan kekerasan, ya, karakter mereka. Orang yang sangat kaku, orang yang sangat kasar, barakallahu fikum. Itu yang ma'ruf. Yang dikenal dari perangai atau karakter orang-orang pedalaman. Iya. Apakah tindakan ini, barakallahu fikum, termasuk bentuk husnu tayyib al-adab atau husnul milkah, atau justru termasuk su'ul milkah, barakallahu fikum. Kita lihat hadis yang akan dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان ابن حرب. Telah mengkhabarkan kepada kami Sulaiman bin Harb Al-Azdi Al-Basri Siqatun Imamun Hafiz. Barakallahu fikum. Sudah lewat terjemahnya, ya. Qadi Makkah. Beliau dikenal sebagai hakimnya kota Mekah. Sulaiman bin Harb. Qala haddathana Hammad ibnu Zaid. Telah mengkhabarkan kepada kami Hammad bin Zaid. Barakallahu fikum. Ya. Sudah lewat terjemahnya, barakallahu fikum. Hammad ibn Zaid. Hammad ibn Zaid ibn Dirham Abu Ismail al-Basri. Siqatun sabatun faqih. Barakallahu fikum. Tayyib. Kalau diadakan muqaranah, perbandingan antara Hammad ibnu Zaid dan Hammad ibnu Salamah, ayyuhuma asbat, siapa yang lebih kuat? Ubay. Kalau dibandingkan antara Hammad ibnu Salamah dan Hammad ibnu Zaid, mana yang lebih kuat? Mana yang lebih fiqah? Kedua-duanya sama-sama fiqah. Mas Eko, Hammad ibn Zaid, alasannya? Fiqhatun thabutun. Hammad bin Salamah? Fiqh doang. Hah? Kurang. Ada argumen yang lebih kuat? Siapa yang bisa? Mana ini? Para senior? Adakah Musron di tengah-tengah kita? Ada? Iya. Gimana? Indah khina Musron. Mana yang lebih kuat? Hammad bin Salamah dan Hammad ibn Zaid. Mana yang lebih kuat? Bersama dengan argumennya. Bukan tebak-tebakan. Masron? Wallahu a'lam, enggak berani dia. Karena harus pakai argumen. Mana lagi nih orang lama? Adakah di tengah-tengah kita Habib? Ada. Mana Habib? Enggak ada. Arifin? Mana yang lebih kuat Arifin? Hammad bin Zaid. Argumennya. Terus, sedangkan Hammad bin Salamah? Masuk. Masuk dalam riwayat sahih beliau. Sedikit lagi. Masya Allah. Tayyib. Ahsanta. Kalau ditanyakan mana yang lebih kuat antara Hammad bin Zaid dan Hammad ibnu Salamah, maka mereka menjawab Hammad ibnu Zaid asbat min Hammad ibni Salamah. Dengan dasar argumentasi, Imam Bukhari memasukkan Hammad bin Zaid dalam barakallahu fikum rijalnya beliau, ya, fil asal, iya, dalam asal kitab beliau. Maknanya beliau menjadikan Hammad ibnu Zaid sebagai hujjah. Adapun Hammad ibnu Salamah tidaklah dimasukkan dalam Sahih Bukhari melainkan makrunan bighairihi, iya, digandengkan dengan rawi yang lainnya, mutabatan. Ayuhan ya, baik. Menunjukkan dari situ penilaian Imam Bukhari, Hammad ibnu Zaid itu asbat lebih kuat daripada Hammad ibnu Salamah. Karena beliau memasukkan Hammad ibnu Salamah itu gak bisa sendirian. Tetapi digandengkan dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ahsanta. Barakallahu fikum. An Yahya ibni Sa'id. Dari Yahya ibnu Sa'id. Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Siqatun. An Ibni Amrah. Dari putranya Amrah. Barakallahu fikum. Tayyib. Nama beliau adalah Muhammad ibnu Abdurrahman ibnil Harith al-Ansari. Muhammad ibnu Abdurrahman ibnil Harith al-Ansari. Barakallahu fikum. Abu Rijal. Ya. Abu Ar-Rijal. Barakallahu fikum. Baik. Paham ikhwan? Abu Rijal ini adalah lakob untuk beliau. Wa masyhurun bih. Dan beliau lebih dikenal dengan lakob ini. Ya, Abu Rijal. Barakallahu fikum. Baik. Adapun kunyah beliau sebenarnya adalah Abu Abdurrahman. Ya. Abu Rijal itu lakob. Abu Abdurrahman itulah kunyah beliau. Sebagaimana sahabat Ali, Abu Turab itu lakob beliau. Sedangkan Abul Hasan adalah kunyah beliau. Paham ikhwan ya? Baik. Sehingga terkadang nama kunyah itu bisa digunakan untuk lakob. Barakallahu fikum. Baik. Tinggal dicek saja. Ya. Kenapa beliau diberikan lakob Abu Rijal? Kalau yang ma'ruf, barakallahu fikum. Di kalangan mereka, orang-orang Arab, kunyah ini diberikan bagi orang-orang yang kebanyakan anaknya adalah laki-laki. Iya. Dia punya 10 orang anak, semuanya laki-laki. Digelari dengan Abu Rijal. Iya. Dia punya anak 15 orang, semuanya perempuan. Abu Nisa. Barakallahu fikum. Paham ikhwan ya? Itu biasanya. Dikarenakan mayoritas anaknya adalah laki-laki, sehingga digelari dengan Abu Rijal. Kalau mayoritas anaknya perempuan, digelari Abu Nisa. Barakallahu fikum. Itu pada umumnya. Adapun untuk beliau, dicek lagi. Ya. Coba antum cek lagi. Dalam biografi beliau, dalam terjemah beliau, alasan kenapa beliau diberikan lakab Abu Rijal. Kalau sekilas melihat terjemah beliau, nampaknya dikarenakan memang beliau memiliki anak laki-laki lebih banyak. Dan rata-rata meriwayatkan hadis dari beliau. Tayyib. Barakallahu fikum. Sedangkan Amrah itu sendiri, barakallahu fikum, adalah nama dari ibu beliau. Ya. Amrah itu adalah nama dari ibu beliau. Sehingga beliau dinisbahkan kepada ibunya. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Hal ini diperbolehkan dalam sebagian kondisi atau keadaan. Ya. Sebagaimana Nabi Isa dinisbahkan kepada ibunya. Isa ibnu Maryam. Kemudian anaknya Ali. Muhammad ibnu Al-Hanafiyah. Juga dinisbahkan kepada ibunya. Barakallahu fikum. Ada sebagian para rawi yang dinisbahkan kepada ibunya, barakallahu fikum, itu dalam situasi dan kondisi yang khusus. Iya. Tidak secara mutlak, barakallahu fikum. Hukum asal seseorang itu dinisbahkan kepada ayahnya, barakallahu fikum. Baik, ayah beliau bernama Abdurrahman. An Amrah. Ya, untuk Ibnu Amrah tadi thiqah. Beliau rawi yang thiqah. Dari Amrah ibu beliau. Namanya adalah Amrah bintu Abdurrahman ibni Sa'ad ibni Zurarah. Amrah bintu Abdurrahman ibni Sa'ad ibni Zurarah. Sehingga Amrah ini adalah cucu dari sahabat Sa'ad ibnu Zurarah. Barakallahu fikum. Al-Ansariyah. Beliau ini dari kalangan suku Ansor. Barakallahu fikum. Tayyib. Kanat fi hijri Aisyata. Dan Amrah ini sejak kecil memang diasuh dalam pangkuan Aisyah. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga sangat dekat dengan Aisyah. Karena memang sejak kecil nempel gitu ya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Sudah dididik oleh Aisyah sejak kecil. Barakallahu fikum. Sehingga riwayat-riwayat yang dia dapatkan itu kebanyakannya dari Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Siqah. Amrah ini siqah. Anna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha kunyahnya siapa? Itu yang di belakang Rashid Ridho. Anta ya akhi. Siapa? Ummu Abdillah. Kenapa beliau diberikan kunyah Ummu Abdillah? Apakah punya putra yang bernama Abdullah? Wallahu a'lam. Labas. Adi. Kenapa beliau diberikan kunyah Ummu Abdillah? Beliau punya putra yang bernama Abdullah? Tidak, terus? Kenapa? Diberi oleh Rasul. Jadi Rasul yang ngasih nama. Iya, kamu Ummu Abdillah saja ya. Hah? Oh, karena dipanggil. Ya, alasannya kenapa? Ini sudah pernah kita bahas. Ikhfana. Kalau Abu Hurairah memiliki kunyah demikian karena beliau memang dekat sama kucing. Ya. Barakallahu fikum. Sahabat Ali dipanggil Abu Turab karena memang pernah tidur ya di atas tanah. Kalau Ummu Abdillah, kenapa ikhwana? Hah? Keponakannya? Kenapa? Baik, ya. Ada yang mengatakan karena saking dekatnya Aisyah dengan keponakannya yang bernama Abdullah bin siapa? Bin Zubair. Ya. Merupakan putranya Asma. Barakallahu fikum. Baik. Ada juga yang mengatakan dikarenakan Abdullah itu termasuk nama yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga Aisyah memilih kunyah Ummu Abdillah. Barakallahu fikum. Baik, kita ulangi. Anna Aisyah radhiyallahu anha dabbarat amatan laha. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu pernah dabbarat ai ataqaha an duburin. Ya, ai ataqaha an duburin. Barakallahu fikum. Al murad ataqaha ba'da mautiha. Baik. Maksud dari dabbarat adalah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha membebaskan budak wanita yang beliau miliki namun setelah Aisyah meninggal. Itu namanya dabbarat, dikenal dengan mudabbar. Iya. Budak mudabbar. Maksudnya budak itu akan bebas, akan merdeka setelah tuannya meninggal. Tetapi selama tuannya masih hidup, status dia tetap menjadi budak. Barakallahu fikum. Itu namanya budak mudabbar. Nah, pada suatu ketika Aisyah pernah melakukan tindakannya demikian. Ya, membebaskan budaknya dengan persyaratan setelah beliau meninggal. Barakallahu fikum. Fashtakat Aisyah. Barakallahu fikum. Setelah itu barakallahu fikum, Aisyah ishtakat ay marabat. Aisyah menderita sakit. Iya. Barakallahu fikum. Fasa'ala banu akhiha tabiban minaz zuhti. Maka putra-putra saudara Aisyah, yaitu keponakan Aisyah ya, dari pihak saudara laki-laki, barakallahu fikum, itu mencari seorang dokter yang berasal dari daerah Zuhud. Barakallahu fikum. Az-Zuhud itu min jinsi Sudan awil Hunud. Mereka adalah kaum yang berasal dari negeri Sudan atau India. Iya. Barakallahu fikum. Saat itu di Jazirah Arab, barakallahu fikum, biasanya tabib itu dari kalangan mereka. Iya. Dari kalangan orang-orang India atau dari kalangan orang-orang Sudan. Barakallahu fikum. Sehingga keponakan Aisyah itu mencari seorang dokter yang berasal dari daerah tadi. Barakallahu fikum. Faqala innakum tukhbiruni an imra'atin mashhuratin. Maka sang tabib mengatakan, kalian memberitakan kepada saya tentang seorang wanita yang disihir. Ternyata Aisyah sakitnya itu bukan sembarang sakit. Ya, sakitnya cukup misterius. Sakit yang disebabkan karena disihir. Barakallahu fikum. Baik. Kalau orang Jawa namanya santet. Barakallahu fikum. Saharat ha amatun laha. Iya. Dia, yaitu Aisyah, telah disihir oleh budaknya sendiri. Barakallahu fikum. Sehingga ternyata setelah diteliti siapa yang menyihir Aisyah radhiyallahu anha, ternyata tidak jauh-jauh. Ya, orang dekat budak Aisyah sendiri. Apa motifnya ikhwan? Disebutkan dalam riwayat Al-Hakim. Tayyib. Kita akan teruskan dulu percakapannya. Fa'ukhbirat Aisyah. Maka Aisyah pun dikasih tahu bahwasannya orang yang ada di balik layar yang menyihir Aisyah adalah budak wanitanya sendiri. Yang sudah Aisyah nyatakan bebas kalau Aisyah meninggal. Qalat, Aisyah pun bertanya kepada budaknya. Tayyib, sahartini, apa benar kamu yang mensihir saya? Faqalat, na'am. Masya Allah. Budak wanitanya mengatakan iya. Barakallahu fikum. Iya. Itu pelajaran buat antum. Padahal yang namanya budak di kalangan bangsa Arab ma'rufun bin kadzib. Ingat ya. Dikenal dengan tukang kibul, tukang bohong. Barakallahu fikum. Baik. Namun di sini budak yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha tidak takut-takut. Ya, berani secara terang-terangan mengatakan iya, memang saya yang menyihir kamu. Masya Allah. Ikhwan ya. Hey. Faqalat lima. Iya. Maka Aisyah pun bertanya, loh kenapa? Kenapa saya kamu sihir? Iya. Apa alasannya? Kalau menurut Aisyah, ya saya sudah berbuat baik kepada kamu. Iya, kamu akan merdeka, kamu akan bebas kalau saya meninggal. Kok disihir? Nah, disebutkan dalam riwayat Al-Hakim, barakallahu fikum, qalat al-amatu, budak tersebut menyatakan, aradtu an utaqa. karena saya ingin cepat-cepat merdeka. Sehingga kalau Aisyah mati kena santet, dia langsung bebas. Mohon ya. Baik. Kalau nunggu kematian yang wajar, wah, mungkin lama. Barakallahu fikum. Sehingga karena dia sudah tidak sabar dengan status sebagai seorang budak, dia pengen cepat-cepat. Iya. Aisyah disantet saja biar cepat-cepat mati sehingga dia cepat merdeka. Itu motifnya. Barakallahu fikum. Maka Aisyah mengatakan, la tunjina abadan, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Thumma qalat, kemudian setelah itu Aisyah mengatakan, bi'uha min syarril arab malakatan. Ya, jual budak wanita ini kepada orang Arab, ya, orang pedalaman yang paling jelek malakatan. Malakatan ay adatan, kebiasaannya. Jadi kata Aisyah, jual budak ini saja. Iya. Sama orang-orang pedalaman yang dikenal dengan kekasarannya, kebengisannya, barakallahu fikum, kekakuannya. Iya. Dijual sama orang badui yang paling kasar. Sehingga tidak ada sikap rohmah sama sekali. Biar dia tahu rasa. Barakallahu fikum. Al-Mu'adzin yu'adzin awalan. Tayyib. Sehingga dari hadis barakallahu fikum sangat jelas faedah yang bisa kita ambil, bahwasannya diperbolehkan bagi seorang tuan untuk menjual budak-budaknya yang nakal, ya, budak-budaknya yang barakallahu fikum melakukan pelanggaran yang sudah tidak bisa ditoleransi. Yang namanya sihir itu syirik. Mohon ya. Termasuk syirik akbar. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, Aisyah radhiyallahu anha itu mengambil tindakan yang paling ringan. Dengan cara apa? Ini budak dijual saja. Ya, sama tuan yang barakallahu fikum tidak memiliki rasa rahmah, tidak memiliki rasa kasih sayang sama sekali. Biar dia tahu rasa. Barakallahu fikum. Iya. Padahal barakallahu fikum sebenarnya kalau beliau mau mengangkat masalah ini naik ke atas, ya, kepada penguasa, ini budak bisa dibunuh. Sebagaimana yang terjadi pada Hafsah. Iya. Beliau juga pernah disihir barakallahu fikum dan kasusnya dibawa kepada penguasa dan budaknya dieksekusi mati. Barakallahu fikum. Sehingga kita jangan seuzon kepada Aisyah, ya. Wah, enggak sabar itu ngadepin budaknya itu, ya. Masa itu aja enggak diafwanin, ya. Barakallah. Justru beliau sudah mengambil tindakan yang paling ringan. Paham, ya? Kalau mau, barakallahu fikum, itu budak bisa diperkarakan naik kepada penguasa dan ujung-ujungnya adalah, paham, ya? Barakallahu fikum. Sehingga tindakannya demikian, barakallahu fikum, menjual budak gitu ya kepada barakallahu fikum orang lain, ayib, yang mungkin lebih kasar, itu diperbolehkan kalau memang budak yang dimiliki tadi barakallahu fikum sudah melampaui batas, ya, sudah tidak bisa dikendalikan lagi, barakallahu fikum, sebagai bentuk pelajaran bagi dia. Barakallahu fikum. Dan dari hadis ini juga menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya sihir itu adalah hakiki. Ya. Sihir itu benar-benar ada barakallahu fikum dan dia bisa menimpa siapa saja dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan Aisyah, Rasul saja bisa disihir barakallahu fikum. Taib, dan itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Taib. Dan tidaklah menunjukkan rendahnya barakallahu fikum derajat orang yang disihir. Iya. Barakallahu fikum. Dikarenakan faktor penyebab orang disihir itu macam-macam. Barakallahu fikum. Walaupun seringnya atau pada umumnya dikarenakan orang tersebut kehilangan bentengnya. Iya. Benteng seorang muslim adalah addu'a wa zikrullah. Paham Ifan ya? Jadi, ketika seorang muslim itu lalai dari doa dan zikir, maka sihir akan barakallahu fikum gampang mengenai orang tersebut. Itu pada umumnya. Iya. Baik. Namun terkadang barakallahu fikum, iya, di luar dari kebiasaan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak pernah lepas dari zikir, tidak pernah lepas dari doa. Iya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap barakallahu fikum memberikan izin kuasanya Rasul terkena sihir. Dikarenakan ada barakallahu fikum kemaslahatan. Iya, ada hikmahnya. Yaitu menunjukkan yang pertama bahwasanya Rasul adalah manusia biasa. Beliau bukan Tuhan. Iya, sehingga masih mungkin untuk terkena sihir. Yang kedua, itu sebagai pelajaran bagi umat beliau bagaimana cara menangani orang yang terkena sihir. Barakallahu fikum. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana hukum jual beli kucing angora untuk dipelihara? Barakallahu fikum. Ada khilaf di kalangan para ulama, namun pendapat yang sahih dengan nas hadis barakallahu fikum dari sahabat Jabir, taib, ada larangan tegas dari Rasulullah SAW untuk menjual beli kucing. Iya, untuk tujuan apapun. Walaupun sebagian para ulama ada yang merinci, kalau untuk sebuah kemaslahatan barakallahu fikum diperbolehkan, ya, tapi kalau untuk dikonsumsi maka diharamkan, kata mereka. Namun perincian yang demikian barakallahu fikum tidak disebutkan dalam hadis. Hadisnya menyebutkan secara umum. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Sehingga tidak boleh. Barakallahu fikum. Apa hukum undian barakallahu fikum dirinci? Ada jenis undian yang diperbolehkan, yaitu untuk barakallahu fikum tayyib menetapkan perkara yang masih mubham, dalam artian idza tazahamal al-huquq. Iya. Apabila hak-hak itu barakallahu fikum berdesakan. Paham ya kan? Contohnya tayyib yang dicontohkan dalam syariat tentang undian adalah seorang suami yang mengundi, kalau punya banyak istri, ta'addud, barakallahu fikum, poligami, siapa yang akan diajak safar, gitu ya, barakallahu fikum, maka diundi. Itu diantara bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, tayyib. Ya, adapun perkara-perkara yang lain yang tidak bisa dirojihkan, ya, diantara caranya dengan diundi, barakallahu fikum. Adapun undian yang ma'ruf sekarang ini, ya, dengan barakallahu fikum mengikuti persyaratan-persyaratan yang ada, tayyib, maka itu tidak diperbolehkan barakallahu fikum. Bagaimana cara mengetahui siapa yang menyihir seseorang barakallahu fikum? Tayyib. Untuk mengetahuinya barakallahu fikum itu cukup berat, gitu ya. Tidak gampang. Yang sering dipraktekan barakallahu fikum dengan cara diruqyah. Iya. Dengan cara diruqyah barakallahu fikum, dan tayyib, terkadang di situ timbul dialog dengan jin yang memasuki orang yang disihir tadi, dan di situ akan diketahui, iya, siapa yang memerintahkan jin tersebut barakallahu fikum. Walaupun hal ini tidak bisa diterima mentah-mentah. Paham ya? Hey, barakallahu fikum. Dikarenakan jin juga barakallahu fikum dikenal dengan sikap atau sifat dustanya. Baik. Apakah diperbolehkan tatkala zikir setelah sholat fardu seorang berzikir dalam hati? Hukum asal berzikir itu bilisan barakallahu fikum. Iya. Hukum asal berzikir itu secara lisan barakallahu fikum. Kecuali kalau ada faktor-faktor yang menghalangi. Iya. Ya, kalau tidak ada barakallahu fikum, ya Anda berzikir dengan lisan Anda dan hati Anda. Iya. Hafsah yang melaporkan budaknya kepada penguasa adalah Hafsah bintu Umar, putrinya Umar. Apakah orang yang membaca doa iftitah dua kali pada sholat, pada rakaat pertama dan rakaat ketiga karena lupa, disyaratkan untuk sujud sahwi? Karena kasus ini tidak, tidak disyariatkan. Yang penting bacaan-bacaan yang wajib sudah dia baca. Barakallahu fikum. Baik. Bisa tahu biografi ustaz? Enggak perlu. Barakallahu fikum. Iya. Enggak perlu tahu biografi saya. Tidak ada yang menarik di situ. Biasa-biasa saja. Iya, ngapain biografi saya? Biografi para ulama, barakallahu fikum. Baik. Yang terakhir, ada orang tua yang melarang anaknya untuk menyambung silaturahmi kepada pamannya. Apakah anak tersebut harus mengikuti perintah orang tuanya? Dilihat apa alasan orang tua tadi melarang Anda untuk bersilaturahmi dengan paman Anda. Ya. Kalau alasannya syar'i, barakallahu fikum, dikarenakan paman Anda itu adalah orang yang menyimpang, ya, mubtadi, dhal, hizbi, barakallahu fikum. Bagaimana ya? Maka dalam yang demikian, barakallahu fikum, Anda harus mentaatinya. Tetapi kalau alasannya hanya semata-mata gara-gara masalah pribadi, gitu ya, karena dulu orang tua Anda dengan paman Anda pernah rebutan warisan, akhirnya orang tua Anda yang kalah, gitu ya. Akhirnya apa? Dia mangkel dengan paman Anda tadi. Barakallahu fikum. Akhirnya dia memerintahkan kepada anak-anaknya, jangan sekali-kali ke rumah paman kalian itu ya. Dia itu maling. Barakallahu fikum. Ya. Dia ngerebut harta warisan bapak. Nah, ya. Maka dari sini barakallahu fikum diketahui, iya, alasannya adalah masalah pribadi. Barakallahu fikum. Maka tindakan tersebut barakallahu fikum tidak wajib taat bagi kita. Iya, pada orang tua tadi. Dikarenakan memutus silaturahmi itu termasuk apa ikhwan? Kabair. La ta'ata fi makhluqin fi la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada khaliq. Kami kan ya? Jelas barakallahu fiik. Dilihat sebab dan maksud dari orang tua kita tadi, alasannya apa? Barakallahu fiik. Kalau alasannya syar'i, maka kita taati, tetapi kalau alasannya karena masalah pribadi, karena masalah demikian dan demikian, barakallahu fiikum, Anda sebagai seorang anak hendaknya akal, gitu ya. Memiliki akal dan cerdas barakallahu fikum, dan tindakan yang tepat Anda berupaya untuk mendamaikan. Iya, dicari tahu sebabnya apa sih, gitu ya. Terkadang kita enggak tahu kenapa orang tua kita ini melarang main ke rumah paman, gitu ya. Baik. Tanya ya sama pamannya. Gitu. Om, kenapa sih enggak boleh main ke rumah om sama papa? Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu orang awam misalnya, barakallahu fikum. Nanti omnya taib, ya mungkin cerita, mungkin juga tidak, tidak cerita. Barakallahu fikum. Oh, itu lo dulu waktu masih kecil om pernah mencuri kelereng papamu. Loh, bar dari sini kan alasannya sudah lama. Ikhwan ya? Taib. Dan juga masalah yang sepele, kok sampai dibawa seperti itu, sampai anak-anaknya disuruh untuk memboikot pamannya. Wah, berarti ini sudah enggak benar. Ikhwan ya? Taib. Itu info dari sang paman. Kemudian juga tanya dari sang ayah. Iya, Pak, alasannya kenapa kok enggak boleh main ke rumah paman? Kamu enggak usah tahu, Li. Sing penting kamu enggak usah main ke rumah dia, ya. Nanti kamu tahu sendiri. Nah, barakallahu fikum. Dari sini kan tidak mau mengungkapkan. Paham ya? Baik, sehingga jadi kita tetap mengambil hukum asal. Barakallahu fikum. Baik, wallahu taala alam bisawab. Dan yang terakhir ada salam dari Ihsan Bali. Antum ngasih salam buat antum sendiri? Hei, Ihsan yang mana ini? Hah? Labas barakallahu fikum. Nek tahbihal qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.